alos cangker tobile lale mak pereng dari pangelen batolos neser kabula ca aleng batolos neser kabula ca aleng koros le eka kering lantaran na cuma dedika eka koros le eka kering lantaran na cuma dedika.